vibaya. Nataka muda niliwazue vyema nisifike pabaya. Na gandaruba kanikwatua moyo kanishika pabaya. Na nina muda sijawahi ona penzi kama lake. Ananifanya kamtoto, yani binua binua paka kwenye ndoto. Ananga na mito, wallahi mimi wake senyorito. Limekolea moto, limekolea moto, limekolea moto yo. Mapenzi si kitoto, mapenzi si kitoto, mapenzi si kitoto. Sijui basi kuniacha solo, mapenzi nayajua. Sio mimi wataniona kolo, watanisema nitaumia. Sijui basi kuniacha solo. Bure au nanikoroga mauna ni dunda dunda sio bure au nanikoroga na waza labda sijiwezi labda au labda ni mapenzi labda na waza labda nikizizi labda au labda menegana nifanya kamtoto yani binua binua paka kwenye ndoto anangataka na mito wallahi mimi wake senyorito. Limekolea moto, limekolea moto, limekolea moto yo. Mapenzi si kitoto, mapenzi si kitoto, mapenzi si kitoto. Sije basi kuniacha solo, mapenzi nayajua. Sio mimi wataniona kolo, watanisema nitaumia. Sije basi kuniacha solo, pressure itasumbua mama. Penzi ni kushikana mimi na we baby kupendana tukikosea kusameana kwenye makosa kuambilizana baby tusilivunja penzi pepo ukazo wakaenda na tsunami.